اشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Yahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-150 dan 151 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin. Halumma, katakan wahai Rasul kepada mereka, para musyrikin, mari datangkan saksi kalian atas pengharaman yang kalian haramkan. Katanya haram ini, haram itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dari makanan-makanan atau sembelihan-sembelihan. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Mari, siapa di antara kalian yang berani untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang mengharamkan jenis-jenis binatang ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau ternyata di antara mereka ada yang berani bersumpah dengan dusta, ya karena mereka tidak diikat oleh syariat. Orang-orang musyrikin tidak terikat oleh syariat. Mau-maunya mereka mau bersumpah atau tidak itu urusan mereka. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'in syahidu, kalau mereka bersumpah, wallahi ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada buktinya. Maka Allah mengatakan fala tashhad ma'ahum. Maka janganlah engkau bersumpah bersama dengan mereka. Wala tattabi' ahwa'a alladziina kadzdzabu bi ayatina, dan jangan pula engkau mengikuti hawanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladziina laa yu'minuuna bil aakhirah, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jadi, kalau mereka diajak bersumpah mau, terkadang di antara mereka bersumpah karena tidak adanya rasa takut pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengatakan ini halal, ini haram dengan kedustaan, maka mereka pun berani untuk berdusta bahwa ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kata Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu, katakan wahai Rasul kepada mereka, orang-orang musyrikin, mari kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan sampaikan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yang betul-betul di atas hujjah. Bukan perasaan, bukan pikiran, bukan pendapat, tapi memang ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kemari. Aku akan sampaikan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Bukan dari pikiran kalian sendiri, perasaan kalian sendiri, kemudian kalian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kemari. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang pengen untuk mengetahui, membaca wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atasnya khatam, khatam itu stempel. Ibarat surat wasiat kemudian distempel dengan stempel dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cap Muhammadun Rasulullah. Barang siapa yang pengen membaca, mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang distempel dengan stempel kenabian, maka silakan baca ayat ini. Ini wasiat. Masyaallah. Yang pertama, wasiat pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini nomor wahid. Dan ini perintah pertama dalam syariat kita. Jadi perintah sekaligus larangan. Perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, perintah pertama adalah mengesakan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Baik. Masya Allah. Ada ketauhidan ini adalah modal. Modal diriwayatkan oleh para imam dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepadaku mendatangkan membawa berita gembira. Baik. Berita gembira itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Baik. Ini berita gembira. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, maka pasti masuk surga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tiga kali diulang, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak, wa in ragima amfu Abi Dzar. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tidak senang. Ini bushra dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tentang istimewanya ketauhidan. Barakallahu bikum. Arti dari hadis ini adalah perjalanan kehidupan orang mukmin muwahhid pasti adalah surga. Adapun dosa dia melakukan perzinahan, mencuri atau yang lainnya, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tobat, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat dia, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau tidak tobat dan mati dalam keadaan membawa dosa ini, dosa mencuri, dosa berzina dan yang lainnya, maka tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau Allah tidak menghendaki akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, kemudian pada akhirnya nanti akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan wa in zana wa in sarak. Baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Siapa yang mati membawa dosa syirik, tidak ada ampunan untuknya. Mati dia dengan membawa dosa ini, kekal dalam api neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa dosa-dosa besar, dia bawa mati tanpa dia tobatkan sebelum matinya, baik, Allah Maha mengampun. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau tidak, maka dia akan diadab dan dimasukkan ke dalam surga di akhir kehidupannya. Subhanallah. Baik. Maka jaminan surga ini adalah persimpangan. Barakallahu fikum. Seorang akan kekal atau tidak di neraka adalah masalah ketauhidan. Baik, masalah ketauhidan dan masalah kesyirikan. Kalau dia bertauhid, akan masuk dia ke dalam surga walaupun diadab sebelumnya. Baik. Dan kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, maka tidak akan ada ampunan untuknya. Mati kekal dalam api neraka. Barakallahu bikum. Maka ini yang pertama. Allah tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berlaku baik untuk kedua orang tua. Dan banyak-banyak Allah SWT telah menggandengkan haknya untuk diibadahi dan hak orang tua untuk dimuliakan dan dihormati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmā wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya untuk diibadahi, diesakan, dan hak orang tua untuk dimuliakan. Jangankan dia, sebagai seorang muslim, orang tua kita muslim muslimah yang memang harus kita muliakan, harus kita berbakti padanya. Bahkan dia sebagai orang kafir sekalipun, orang tua kafir, tetap kita harus berlaku baik terhadapnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa engkau untuk berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taat kepadanya. Baik, jangan pernah taat kepada orang tua dalam rangka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal diajak ke kuburan untuk melakukan ritual tertentu, berdoa, minta kepada wali, atau menyembelih di sana, atau apalah di sana, dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh orang. Masya Allah. Maka jangan pernah engkau taat. Akan tetapi tetap wajib bagi engkau berbakti, berlaku baik kepada kedua orang tua. Walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Apalagi tentu kalau orang tua kita adalah orang muslim, muslimah, lebih wajib lagi untuk kita berbakti kepadanya. Kafir saja harus kita berbakti, apalagi dia sebagai seorang muslim. Wa bil walidaini ihsana. Ini sangat banyak keutamaannya. Tapi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang sahabat meninggal dunia, dilihat dalam mimpi oleh sahabat yang lainnya betapa nikmatnya, betapa bahagianya orang ini. Pada saat itu Rasulullah SAW diberitahu oleh para sahabat tentang apa yang dilihat oleh mereka dalam mimpi tentang sahabat yang telah meninggal ini. Kata Rasulullah SAW, dakal bir, itulah bir kebaikan yang dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Karena memang pada saat dia hidup, dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa yang dibutuhkan diberikan, difasilitasi. Butuh makan diberi makan, butuh pakaian diberi pakaian, tempat tinggal juga demikian. Dan ketika sakit butuh pengobatan, maka anak-anaknya lah yang semestinya mengurusi kesehatannya. Wabil walidain ihsan, itu yang kedua. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Dan yang ketiga, jangan kalian membunuh anak laki-laki kalian karena takut atau khawatir miskin. Di zaman dahulu kala bukan cuma anak perempuan yang ma'ruf dibunuh oleh orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Bukan cuma anak perempuan, tapi anak laki-laki pun mereka bunuh. Subhanallah. Anak-anak laki pun mereka bunuh takut karena takut kemiskinan, takut kekurangan, sehingga mereka pun membunuh anak-anak laki-laki mereka. La haula wa quwwata illa billah. Wa la taqtul auladakum min imlaqin. Karena kekhawatiran inilah mereka membunuh. Maka untuk membantah ini semuanya, kekhawatiran ini, Allah menjamin, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan kami pula yang memberi rezeki mereka-mereka ini. Yakni memberi rezeki anak-anak kalian. Coba perhatikan, di ayat ini Allah SWT menggabungkan hak orang tua untuk dimuliakan dan hak anak untuk apa? Dilayani, diperbuati baik. Setelah Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kemudian Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan berbuat baik pula untuk anak-anak keturunan kita. Baik. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita diperintahkan untuk barakallahu fikum memeliharanya, mendidiknya, dan padanya ada keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani mendidik anak-anak agar supaya menjadi anak-anak yang saleh, salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah menjadikan, Allah menjamin untuk mereka rezeki. Rezeki untuk ayah, ibu, dan rezeki untuk anak-anak. Kemudian berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati fahisyah, perbuatan keji, perbuatan zina. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Suatu ketika Rasulullah ditanya, ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Baik. Salat pada saatnya. Qultu thumma ayu? Qala birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma yuqala al-jihadu fi sabilillah. Baik, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah SAW justru ditanya tentang amalan yang paling jelek. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tusyrika billah. Engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, engkau membunuh anakmu sendiri karena khawatir kemiskinan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Baik. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa melakukan perzinahan dengan barakallahu fikum dengan perempuan yang jauh di sana sekian kali itu lebih mending, bukan lebih baik, karena perzinahan apapun dan bagaimanapun tetap tidak baik. Ceritanya adalah mending-mendingan. Lebih mending ketimbang berzina dengan istri tetangga. Karena istri tetangga adalah kehormatan untuk saudara kita, tetangga kita. Yang semestinya saling menjaga, saling melindungi, saling memuliakan, saling menghormati. Maka ketika terjadi perzinahan dengan istri tetangga, maka itu adalah kekejian yang sangat sungguh luar biasa. Barakallahu fikum. Menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Baik. Yani masalah kekerabatan, masalah kedekatan, masalah pertetanggaan hancur semuanya karena perbuatan ini, waliyadzubillah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan berikutnya yang diharamkan oleh Allah adalah jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jiwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Barakallahu fikum. Haram hukumnya. Kecuali kalau ada perkara yang mengharuskan dia memang untuk dibunuh. Baik. Kata Rasulullah SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, nyawanya dilayangkan kecuali karena tiga perkara. Barakallahu fikum. An-nafsu bin nafsi, بارك الله فيكم. أبا ها طيب النفس بالنفس mungkarna membunuh maka dia juga harus dibunuh. Baik. Kemudian kedua adalah perzinahan, melakukan perzinahan dalam kondisi dia muhsan, barakallahu fikum, maka dia dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah at-tarikul din al-mufarikul jamaah, yakni murtad, barakallahu fikum. Dan semua ini dilakukan oleh pemerintah yang sah, pemerintah yang menegakkan hukum had ini, hukum qisas ini. Siapa yang membunuh dibunuh juga. Siapa yang berzina muhsan, barakallahu fikum, maka juga dia dibunuh, dirajam. Kemudian yang murtad keluar dari agama Islam, maka juga dia harus dibunuh. Illa bihaq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. La'allakum ta'qilun. Menjadi orang berakal. Akal inilah yang menjaga kita untuk tidak melakukan sembarang perkara. Barakallahu fikum. Akal itu artinya ikatan. Barakallahu fikum. Mengikat kita untuk tidak melakukan berbagai macam perkara. Kalau dia berakal, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang kafir ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka dinyatakan la ya'qilun, tidak berakal. Walaupun cerdas. Barakallahu fikum. Walaupun cerdas, walaupun jenius, ketika dia kafir, dia dianggap tidak berakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akal inilah yang mengikat seseorang untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di sini ketika Allah menurunkan ayatnya tentang masalah ahkam, Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Barakallahu fikum. Yang paham mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kekurangan kita. Kita sampaikan kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.